Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah meninggal di alam kubur, apakah manusia langsung dihisab amal-amalnya atau menunggu datangnya hari kiamat? Kalau menunggu datangnya hari kiamat, gimana kalau orang-orang zaman dulu masih di alam kubur? Kalau masih menunggu datangnya hari kiamat, apakah juga menunggu amal kebaikan doa dari anak cucunya? Sementara kalau panjang sekali, anak cucunya sudah meninggal semua juga. Berapa garis turunnya yang doanya bisa sampai ke ahli kubur? Jadi menunggu ya, menunggu. Tapi di kuburan juga ada apa? Ada kisah kubur, ada nikmat. Kata lu, kok perasaan sudah pernah saya sampaikan di sini, bahwa nanti pada hari kiamat itu, kalau diceritakan panjang ya, ada judul namanya perjalanan ruh setelah kematian. Jadi kalau orangnya baik itu, dia akan berdoa di alam kuburnya, Allahumma aqimis saah, ya Allah segerakan datangnya hari kiamat. Ada orang yang jelek, ditanyai malaikat yang hitam kebiru-biruan, man robbuka, siapa Tuhanmu, dia gak bisa menjawab, dipukul dengan satu kali pukulan, dia menjerit dengan jeritan yang semua makhluk ini mendengarnya, kecuali apa? Manusia dan jin. Berarti sudah ada gak azab pada waktu itu? Ada azab. Kemudian orang ini dilempitkan apa? Kuburnya. Setelah itu datang manusia yang jelek, buruk rupa. Ditanya, siapa Anda? Aku adalah amal jelekmu. Ketakutan. Terus orang ini berdoa, Allahumma la tukimis sa'i, Allah jangan pernah kau datangkan hari kiamat. Itu menunjukkan orang baik sama orang jelek sama-sama nunggu. Cuma doanya beda. Kalau doanya orang baik, berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat. Kalau doanya orang yang jelek apa? Ya Allah jangan kau datangkan hari kiamat. Karena azabnya lebih dahsyat. Gitu loh ya. Kemudian bagaimana yang lama-lama kok gak kasihan Ustaz, gak bosan di alam kubur meskipun soleh Ustaz, kan gitu namanya orang awam kan tanya gitu, meskipun soleh Ustaz dapat nikmat kubur, nek lama-lama ya bosan. Gak boleh kita meyakini seperti itu. Allah itu kuasa atas segala sesuatu, jangan disamakan waktu di sana dengan waktu di sini. Masih ingat gak cerita Ashabul Kahfi ditidurkan Allah berapa tahun? 309 tahun. Perasaan mereka ada yang apa? Cuma satu hari, ada yang satu hari satu malam. Kan gitu kan? Jadi gak bisa disamakan hari sana sama hari sini. Allah yang kuasa dan tidak ada orang terzolimi. Gak ada orang, ya Allah bosan, ya Allah kok belum hari kiamat belum datang. Tidak ada. Allah yang menguasakan seorang itu ridho. Ya, tidak ada. Terus, apakah kalau didoakan itu sampai ke nenek, kalau keturunannya itu mati, siapa yang mendoakan? Kan gitu ya? Jadi yang dimaksud bapak itu tidak hanya bapak. Bapak pas. Kakek termasuk bapak. Makanya kita ini anak Adam. Sama itu juga kalau kamu anaknya Nabi Adam. Ya. Manusia ini kan anak Adam. Meskipun bapak kita bukan Adam. Karena dalam bahasa Arab, Aba itu bapak ke atas. Jadi kalau panjenengan itu mendoakan mausirli wali wali daya warhamu makam arubayan syairah, ya, insya Allah termasuk kakek nenek kita. Kalau memang lebih ditekankan lagi ya boleh. Allah mausirli wali wali daya wali ajdadina dan nenek nenek dan apa kakek nenek kami dulu. Boleh. Sampai berdoa khusus seperti itu. Tapi sebenarnya bapak dan ibu sudah masuk insya Allah.